الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد melanjutkan di dalam rukun iman yang terakhir. Al-Mu'allif rahimahullah beliau menegaskan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, takdir adalah salah satu rukun iman yang amat sangat penting, karena segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan datang, semua tidak akan keluar dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Sehingga tidak ada satupun di antara umat manusia yang mampu dan bisa untuk menolak ketetapan Allah azza wa jalla. Oleh sebab itu para ulama mereka menyebutkan al-iman bil qadar arba'atu maratib. Iman kepada takdir ini memiliki 4 tingkatan. Tidak akan sempurna keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik maupun buruk kecuali kita mengerti, memahami dengan 4 perkara, 4 poin di dalam tingkatan takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-ilm? Yaitu al-iman bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai. Kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui baik itu perbuatannya dan perbuatan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang ada di langit dengan isinya. Dan semua yang ada di bumi. Dan mengetahui di antara keduanya langit dan bumi. Baik secara global maupun secara rinci. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki ilmu tentang daun yang kering maupun basah. Biji-bijian yang tumbuh. Hewan yang bertelur dan beranak di daratan maupun di lautan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala perkara yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala amar perbuatan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala urusan kita. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, Allah tahu. Ada yang mendapatkan rezeki, ada yang mendapatkan ajal kematian, ada yang celaka, sengsara, dan ada pula mereka yang berbahagia. Nah, tingkatan yang pertama ikhwani hafizakumullah, al-ilm. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu global maupun secara rinci. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa 'indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara gaib, la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun, tumbuhan, pepohonan yang jatuh, gugur, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya pula. Wala habatin fi dhulumatil ard, dan begitu pula tidak jatuh sebutir biji dalam kegelapan bumi, biji kecil yang jatuh di malam kelam. Allah Subhanahu wa taala memahami, mengetahui. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, begitu pula yang basah dan yang kering, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Maka dari tingkatan yang pertama ini ikhwani afidhakumullah, memberikan kepada kita sebuah faedah bahwasanya umat manusia harus muraqabah, mengetahui dirinya, diawasi dirinya, diamati. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan dari tingkatan yang pertama ini, hendaknya seorang muslim senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan berbagai macam sebab, karena segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepadanya. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-kitabah, tulisan. Apa yang maksud dengan tulisan? Al-iman bi anna Allah ta'ala kataba dhalika fi lawhil mahfuz. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis hal tersebut di dalam lawh mahfuz. Allah catat seluruh takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 80, inna dzalika fi kitab, yang demikian itu terdapat dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah, ringan sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Kataba Allah maqadir al-khalaiq." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah tulis semua. Apa perantaranya? apa alatnya? Ini telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang sahih dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah kolam pena. Faqala lahu uktub. Allah berfirman kepada pena tersebut, tulislah. Maka pena bertanya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pena bisa berkata, bisa berucap. Pena pun bertanya, Rabbi wa ma aktub. Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub maqadir kulli syai." Semua takdir segala sesuatu tulislah. Hatta taqum as-sa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Maka tingkatan yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, adalah al-kitabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala takdir makhluknya. Dan ini memberikan manfaat kepada kita, bahwasanya seorang mukmin hendaknya senantiasa tumaknina. Dia merasa rahatun nafs, tenang dirinya atas segala yang terjadi. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan rezeki, keluarga, rumah, kendaraan, dia bersyukur, alhamdulillah. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Kemudian ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa mara bahaya, ketika dia ditimpa bala bencana, maka dia bersabar. Karena dia tahu ini segalanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang akan bisa meleset. Kalau sudah itu ditakdirkan untuk mengenai manusia, maka tinta pena sudah kering. Catatan ditutup. Terjadi maka akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidak ada musibah di muka bumi dan musibah yang mengenai dirimu kecuali telah tertulis. Min qabli an nabra'aha, sebelum kita menciptakannya. Maka ini merupakan sifat seorang mukmin. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur segala sesuatu. Oleh sebab itu sifat seorang mukmin sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam 14 abad yang lalu dalam riwayat Muslim, "Ajaban li amril mukmin," sungguh heran, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair," perkaranya selalu baik. "Walaysa dhalika li ahadin illa lil mukmin," dan ini tidak akan terjadi kecuali bagi kaum mukminin. Apa itu? "In asabathu sarra," ketika dapat kebahagiaan, ketika dapat kesenangan yang membuat dia tersenyum, syakar, dia bersyukur. fadilah, keutamaan segalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lah. Ini baik bagi dia. Wa'in asabat hutara. Sebaliknya, kalau seorang mukmin mendapatkan kesukaran, kesusahan, kesempitan, sabar, maka dia bersabar menahan dirinya. Tidak banyak mengeluh. Tidak membuat dia menerjang garis-garis yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Dia bersabar, fagana khairan lah, dan ini baik baginya. Maka kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu. Dengan itu kita mengembalikan berbagai macam perkara, bertawakal kepadanya. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, al-masyi'ah. Kehendak. Apa itu al-masyi'ah? Al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bimasyi'atillahi ta'ala. Kita yakin. Kita mengiman. Segala sesuatu yang ada tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginannya. Masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi maka terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki. Ini masyiat. Dan dialah yang memilih. Begitu pula perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan kehendak Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mengerjakan sesuatu yang dia kehendaki. Berarti perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keinginan Allah. Begitu pula janin yang ada di dalam perut ibu, anak yang akan lahir, ini pun dengan masyiahnya. Dalam surat Al-Imran ayat 6. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Dia yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dia kehendaki. Maka tingkatan yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, setelah al-ilm, kemudian yang kedua al-kitab, kemudian yang ketiga adalah al-masyi'ah. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuasa. Meliputi segala sesuatu. Oleh sebab itu berkata untaian perkataan Imam Syafi'i dalam syairnya. Masyidakan. Apa yang engkau kehendaki pasti akan terjadi ya Allah. Wa in lam asya. Kendati aku tidak menghendakinya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan pasti akan terjadi walaupun kita tidak mau. Walaupun kita tidak menghendaki itu. Kata Imam Syafi'i. Kata beliau, "Wama syi'tu in lam tasya' lam yakun." Sedangkan kebalikannya, apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menginginkan, pastilah tidak akan terjadi. Kita ingin, kita mau, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terlaksana. Tidak akan bisa, tidak akan terjadi. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Engkau telah ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Fa fil ilmi yajri al fata wal musin. Kata Imam Syafi'i, di dalam ilmumu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Ala dha mananta wa hadha khaldanta wa hadha a'amta wa dha lam tu'in. Kepada ini engkau anugerahkan dan itu engkau telantarkan. Orang ini engkau tolong, orang itu dibiarkan, tidak diberikan pertolongan. Faminhum syakiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan, kata Imam Syafi'i. Di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang bahagia, di antara mereka ada yang buruk, dan di antara mereka pun ada pula yang baik. Ini Imam Syafi'i menyebutkan di dalam syairnya. Menjelaskan bahwasanya segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma syi'ta kan wa in lam asya' wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Khalaqtal 'ibada 'ala ma 'alimta fa fil 'ilmi yajri al-fata wal muslim. 'Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Faminhum syakiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Syair yang amat sangat indah. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan, tidak memberi kepada siapapun juga sesuai dengan kehendaknya. Ini martabat yang ketiga. Martabat yang keempat, ikhwani hafizakumullah, adalah al-khalq. Ciptaan. Apa yang dimaksud dengan ciptaan? Al-iman bi anna jami' al-kainat makhluqa lillahi ta'ala. Kita beriman bahwasanya segala penciptaan ini merupakan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Gerakan di muka bumi, sifat di muka bumi, zat di muka bumi adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah pemeliharanya. Maka martabat yang keempat ini, ikhwani afidhakumullah, Allah pencipta baik yang ada maupun yang belum ada. tiada pencipta yang lain selain Dia. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat tingkatan yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah terhadap iman kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama al-ilm, kemudian yang kedua adalah al-masyi'ah, al-kitab, kemudian yang ketiga al-masyi'ah, kemudian yang keempat adalah al-khalq. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwani hafizakumullah, di dalam permasalahan qadar, di sana ada dua golongan yang mereka menyimpang dari al-haq, yang mereka keluar dari koridor ahli sunnati wal jamaah di dalam permasalahan takdir, baik maupun buruknya. Yang pertama adalah al-jabariyah. Al-jabariyah. Apa itu al-jabariyah? Mereka mengatakan annal abda majbur ala amali. Manusia itu dipaksa atas amalannya. Laisa lahu iradah wala qudrah. Manusia enggak punya kehendak, manusia tidak punya kemampuan. Jadi seolah-olah manusia ini diibaratkan seperti mayyit baina yatay mughassil. Seperti jenazah di hadapan orang yang akan memandikannya. Dibawa ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri. Diangkat kepalanya, naik. Diturunkan, turun. Kerisya bima habbatir. Manusia ini diibaratkan seperti bulu yang diombang-ambing oleh angin. Ke kanan dia, ke kanan, ke kiri, utara, selatan, timur, barat. Artinya mereka menganggap segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan kita, di mana kita tidak punya kehendak, di mana kita tidak punya kemampuan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka pun ketika bermaksiat menjadikan dalil itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berzina, ya ini takdir dari Allah. Aku minum khamr, ya ini adalah kehendak Allah. Maka golongan yang pertama ini dol, sesat dan menyesatkan. Yang pertama, annallaha azbatal masyiat. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kehendak bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Dan barang siapa yang berkehendak akan mengikuti jalan Tuhannya. Di sini disebutkan orang yang berkehendak. Berarti mereka memiliki masyiat dan keinginan. Begitu pula manusia. Mereka makan, mereka minum sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidur, mereka bangun, begitu juga mereka jual beli. Tidak ada kemudian umat manusia menginginkan keturunan kemudian pasrah dengan takdir tanpa mengikuti sebab, tanpa menikah, mencari jodoh, menyiapkan mahar dan lain sebagainya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa'tu harthakum anna si'tum, datangi ladang-ladang kalian sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Lagi-lagi kehendaki. Allah memberikan kehendak kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada umat manusia. Diibaratkan seorang pemuda di hadapannya ada dua jalan. Yang sebelah kiri akan membawa dirinya menuju ke sebuah negeri yang penuh dengan kekacauan. Kalau dia mengambil jalan yang sebelah kiri ini, mengantarkan kepada negeri yang penuh dengan pembunuhan, perampasan, hancurnya kehormatan, ketakutan, kelaparan. Kemudian dia noleh sebelah kanan. Jalan ini membawa pemuda tersebut menuju sebuah negeri yang segalanya teratur, tertib, aman, terjamin, kesejahteraannya melimpah, jiwa kehormatan dijaga, harkat martabat dihormati. Orang yang berakal pasti akan menempuh dan mengambil jalan yang sebelah kanan. Lantas kalau ada orang yang milih jalan sebelah kiri, dia memilih kekacauan, pembunuhan, perampasan. Lalu kemudian dia beralasan dengan takdir, ya ini yang kamu pilih. Maka kenapa dalam urusan akhirat ia menempuh jalan neraka bukan jalan surga, lalu beralasan dengan takdir? Contoh yang lain, kita lihat orang sakit, disuruh minum obat. Sebenarnya dia tidak suka, dia enggak mau. Tapi dia minum obat itu. Dia ingin selamat. Oleh dokter dilarang untuk menyantap sekian makanan yang membahayakan dirinya karena penyakit tersebut. Padahal dia asik dengan makanan itu. Dia nafsu, dia selera. Tapi dia tinggalkan demi kesembuhan. Lantas orang yang berakal, ikhwani afidhakumullah, tidak mungkin dia tinggalkan obat, ya, kemudian menerjang, menyentuh makanan-makanan yang berbahaya untuk dirinya, keselamatannya, dan kesehatannya. Kemudian dia beralasan dengan alah takdir. Lalu kenapa manusia meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Kemudian mendatangi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beralasan dengan takdir. Untuk urusan penyakit dia enggak mau. Dia pilih jalan keselamatan. Maka membantah firqah al-Jabriyah yang pertama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan masyiah kepada umat manusia. Kita punya kehendak. Kita punya keinginan dan kita diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diberikan dan dibentangkan siratul mustaqim. Jalan yang lurus dengan jalan yang penuh dengan kesesatan dan penyimpangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, ini merupakan hujahnya kaum musyrikin. Ketika bermaksiat mereka menggunakan dalil ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hujahnya kaum musyrikin yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dustakan mereka di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 148, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik mereka mengatakan, lau syaa Allah ma asyrakna, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hujarnya kaum musyrikin, kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Berarti kesyirikan yang mereka perbuat disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum kamu yang mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan adab kami. Allah subhanahu wa ta'ala siksa mereka, didustakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita disuruh pasrah dengan takdir, lantas apa tujuan diturunkan para rasul? Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubashirin wa mundirin, kami utus para rasul membawa berita gembira dan membawa berita peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah subhanahu wa ta'ala setelah diutusnya para rasul. Karena kenapa? Rasul telah menjelaskan kepada mereka jalan yang baik, ini gembira, mengantarkan mereka kepada surga. Ini jalan buruk, jangan dilewati, mengantarkan kalian kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau takdir ini merupakan dalil bagi orang-orang yang bermaksiat, tidak ada manfaat diturunkannya para rasul. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita untuk beramal. Kita diperintah untuk melakukan ketaatan. Bukan pasrah begitu saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kataba maq'adahu min an-nar aw min al-jannah." Tidak seorang pun di antara kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya di surga atau neraka. Sudah jelas. Maka para sahabat ada yang nyeletuk bertanya, "Alla natakil ya Rasulullah, mengapa kita tidak pasrah saja wahai Rasulullah? Segalanya sudah diatur, kenapa kita tidak pasrah begitu saja?" Apakah dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ucapan tersebut? Nabi mengatakan, "Lah." Dia menjawab, "Tidak. Jangan. I'malu fa kullun muyassar." Berbuatlah karena masing-masing akan dimudahkan. Dalam riwayat Muslim, "Fa kullun muyassar lima khuliqalah." Masing-masing dimudahkan atas apa yang tercipta untuknya. Maka hadis ini memerintahkan Nabi alaihissalatu wassalam kepada kita untuk beramal dan melarang kita untuk pasrah kepada takdir. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada mereka beberapa ancaman-ancaman. Allah berikan perintah, Allah berikan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan kepada kita kecuali apa saja yang kita mampu. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, melarang kita kepada hal-hal yang itu di atas kemampuan umat manusia. Tidak mungkin. Artinya kita mampu, kita berkehendak. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sebisa kamu. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada perkara kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka perkara yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang, tidak akan melebihi dari kemampuan umat manusia. Sehingga kita bisa, kita beramal, kita melakukan ketaatan. Dan tidak kemudian pasrah begitu saja kepada takdir. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fitrah menolak akan hujah tersebut. Orang-orang yang bermaksiat kemudian berdalil dengan perkara takdir bahwasanya umat manusia ini majbur seperti mayit, gak punya kehendak, gak punya keinginan, seperti bulu diombang ambing angin. Berarti melakukan amalan kemungkaran, ya itu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fitrah menolak itu semua. Secara fakta, ikhwani afidhakumullah, kalau ada orang yang merampas harta kita, merusak kehormatan wanita, kemudian orang tersebut berkata, jangan salahkan aku, karena kezaliman ini terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita tidak akan terima dengan alasan ini. Kok enak? Merampas mencuri harta kita, merusak kehormatan wanita, kemudian dia mengatakan, jangan salahkan aku. Ini semua kezaliman terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak akan terima. Lantas bagaimana beralasan dengan qadar, dengan takdir untuk membela dirinya di dalam melakukan kemaksiatan, kezaliman kepada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, diangkat kepada beliau seorang syarik, pencuri. Istahaqqal qata, yang dia berhak untuk di potong tangannya. Maka Umar Al-Faruq memerintahkan Al-Gujunya untuk memotong tangan pencuri tersebut. Lantas pencuri itu mengatakan, mahlan ya Amirul Mukminin, sabar wahai Amirul Mukminin, tenang, jangan keburu-buru. Innama saraqtu biqadarillah, aku mencuri ini dengan takdir Allah. Aku mencuri ini, merampas ini dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa kau potong tanganku? Maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab mengatakan, nahnu naqta'u biqadarillah. Kita pun juga akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Kau berhujjah dengan takdir, kita pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enam perkara ini, ikhwani afidhakumullah, membantah al-jabriyah yang mereka mengatakan bahwasannya manusia ini dipaksa, tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Yang beriman mereka beriman, yang kufur mereka kufur dengan kehendak mereka masing-masing. Ini firqah yang pertama. Kemudian firqah yang kedua, yang terakhir, yaitu Al-Qadariyah. Yang mereka mengatakan, innal abda mustaqillun bi'amalihi, manusia ini merdeka, kebalikannya Jabariyah. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umat manusia sampai mereka selesai melakukannya. Artinya firqah ini, ikhwani afidhakumullah, menafikan ilmu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui, menisbatkan kejahilan kepada Rabbul Alamin. Ta'ala Allah amma yakuluna uluan kabira. Kehendak kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdampak apapun pada perbuatan umat manusia. Maka ini pun adalah perkara yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan di atas. Alam ini semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga manusia. Satu bagian berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan apapun kecuali dengan pengetahuan dan kehendak Allah. Oleh sebab itu Al-Qadariyah ini yang mengatakan annallaha amarahum wa nahahum. Allah ini memerintahkan manusia, melarang manusia, tapi Allah tidak tahu siapa di antara mereka yang taat dan siapa di antara mereka yang bermaksiat. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala jahil, tidak mengetahui siapa di antara mereka yang masuk ke dalam surga dan siapa di antara mereka yang akan masuk ke dalam neraka sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya apa? Allah akan mengetahui setelah mereka umat manusia berbuat. Oleh sebab itu firqah ini dikafirkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena mereka mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendustakan satu ayat berarti sama dia dengan mendustakan satu mushaf. Yang menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian mereka menisbatkan kejahilan kepada Rabbul Alamin. Ini firqah Al-Qadariyah. Naam, yang mana mereka menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali umat manusia setelah melakukan dan melakukan perbuatan, amalan dan keinginan. Namun Allah Ta'ala alam, ini merupakan rukun yang terakhir dari iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian iman kita kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman kita kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, iman kita kepada takdir baik maupun buruknya. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada martabat berikutnya, yaitu al-ihsan. Wallahu ta'ala alam. Ila huna walhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Apa bisa Anda buka sesi soal jawab? Nah, betul. Fadal, kalau ada yang mau tanyakan soalan. Kita ada Ustaz. Kita Naam dan Taufik, barakallahu fiik. Di sini nah, perlu ada tambahan bahwasanya yang berdalil dengan takdir itu hanya boleh dilakukan terhadap musibah dan cobaan saja. Nah, karena takdir terbagi menjadi dua, alal masaib wa alal ma'ib. Alal masaib wa alal ma'ib. Berdalil dengan takdir atas musibah boleh. Nah, datang balak bencana, kita katakan apa? Qadarullah wa masya'afa'al. Telah terjadi sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berhujjah dengan takdir atas perbuatan dosa dan kesalahan alal ma'ayib. Nah, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, nah, tidak boleh berhujjah atas perbuatan mereka dengan takdir kecuali setelah mereka bertaubat. Ya akhi, kenapa ente dulu berzina? Barakallahu fi qadarullah wa masyafa'. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Alhamdulillah, ana saat ini sudah bertaubat. Maka berhujjah di atas takdir atas kemaksiatan tidak diperbolehkan. Kecuali apabila telah bertaubat dari perbuatan tercela tersebut. Nah, ini mungkin tambahan sedikit. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, barakallahu khair. Cukupkan sampai di sini dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.